untuk segera meninggalkan daku. Asmara, ku selalu di mabuk asmara. Senatamu bagaikan bisa, namun tak membuatku jadi cerah. Dirayu dalam cemburuan angan-angan, ku dibelai dalam pelukan sejuta impian. Oh, asmara, kau datang padaku asmara. Serasa tak ingin ku bertemu, namun ku selalu mendambakanmu. Namun ku selalu mendambakan.